干什么嘞？ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام الحمد لله kita masih diberikan kesempatan dan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertalabul ilm, yang mana dengan talabul ilm insyaallah merupakan minhaj ila najah, ya, minhaj ila najah atau tariqun ila jannah. Dan pentingnya kita belajar, ya, di dalam talabul ilm, ya, itu pun harus diperhatikan, ya, diperhatikan bagaimana kita mencari ilm dan mendapatkan ilmu tersebut. Jangan sampai kita belajar bertahun-tahun tapi dari sisi tahsil itu kurang, ya. Dari sisi tahsil itu masih kurang. Ya, memang kita akui karena mungkin padatnya kegiatan atau aktivitas ataupun juga banyak hal yang lainnya yang tidak memungkinkan waktu kita untuk bisa tafarrug, ya, benar-benar untuk belajar sepenuhnya. Ya. Karena namanya talabatul ilm itu perlu pengorbanan, tidak hanya sekedar duduk, ya, tidak hanya sekedar duduk, mungkin hanya sekedar duduk yang bisa, sekalipun dia duduk di ma'had, itu kalau tidak ada pengorbanan tidak akan ada tahsil, ya. Misalkan antum mau pindah ke ma'had, itu belum tentu, ya. Bukan berarti enggak boleh, tapi apa? Belum tentu bisa tahsil kalau tidak ada pengorbanan. Tidak ada dari sisi qiraah kurang. Kita membaca artinya yang telah kita pelajari dibaca lagi. Ya. Paling istilahnya apa? Nitipkan anak saja, ya. Menitipkan anak. Jadi anaknya bisa, bapaknya gitu-gitu aja. Nah, ini dia. Biasa gitu, ya. Jadi atau ingin di datang pada suatu komunitas, ya. Tapi dia kurang dari sisi belajarnya. Ya. Emang sekarang alhamdulillah dakwah sudah muntasyir, ya, sudah banyak di mana-mana. Ya. Antum bisa, apalagi sekarang di Cikarang aja sudah lumayan, ya, sudah banyak asatidzah. Kemudian juga nanti di Jakarta, kemudian nanti lewat streaming, ya, atau lewat yang lainnya, banyak kan radio-radio juga sudah menyebarkan dakwah juga. Alhamdulillah. Dalam nikmah, ya. Cuman dari sini sisi barokahnya masih kurang, ya. Artinya apa? Karena kita belum mendapatkan tahsil secara ini, ya. Jadi isinya baru untuk sekedar koleksi, ya. Padahal dulu para ulama dia itu berjalan sampai berhari-hari, berbulan-bulan untuk mendapatkan hadis, satu hadis, dua hadis, tapi masya Allah sampai sekarang hasilnya dapat ya, sampai sekarang ini. Kalau kita mungkin sekarang antum duduk sekarang duduk satu jam itu bisa langsung banyak, ya, fawaid banyak, tapi tidak seperti tidak ada asar. Nah sekarang gimana cara untuk mendapatkan tahsil seperti itu? Ya. Jadi kita bisa dapatkan hasil yang maksimal. Jadi toriko seperti ini, tadarruj ya fi thalabatul ilm. Sekarang kita dapatkan bagaimana cara mendapatkan yang maksimal itu yang dari asal fal asal, yang paling mudah. Jadi kalau untuk mendapatkan ilm itu yang cari yang paling mudah. Sekarang banyak durus dari mulai bahasa Arab, akidah, fikih ataupun yang lainnya, ya. Hadis. Kemudian nanti hafalan lagi belum, ya. Ini harus dipola sedemikian rupa. Jadi antum sendiri yang bisa memola, ya. Tidak bisa sama ya. Antum dengan yang lain itu tidak, kegiatannya berbeda dan juga kapasitas dari sisi belajar juga berbeda, daya tangkapnya berbeda, daya hafalnya berbeda. Nah, seperti itu. Nah, ini kita pola sedemikian rupa. Agar apa? Jangan sampai kita sudah ngerti dakwah, ya. Dakwah sampai berapa tahun? Sudah ngerti dakwah? Ada yang sudah 2 tahun lebih, ya. Ada yang 3 tahun, ya. Ada yang 5 tahun. Nah, ini lihat. Apakah dari situ kita pernah evaluasi enggak? Pernah belum kita evaluasi? Evaluasi kira-kira bisa kita ngajarkan ini ke keluarga kita, atau bisa nggak kita ngasih faedah dengan yang lain kepada yang lainnya? Nah seperti itu. Diusahakan sengaja nah ini hanya taujihat saja, taujihat biar nanti gimana cara untuk ini biar tertib dalam sisi pembelajaran atau bagaimana untuk mempola itu untuk mendapatkan ilmu itu gimana? Ilmu sudah banyak, cuman kita masih belum bisa secara ngambil secara apa? Ini baru hanya gini aja, ngambang aja, sebagai gambaran aja, tapi belum bisa ngambil secara ini. Yang perlu diperhatikan adalah masalah waktunya. Jadi ada waktu di sana khusus untuk qiraah. Ya, antum di sana ada hafalan, ada untuk membaca durus yang pernah dipelajari. Ini. Dan diusahakan waktu tersebut tidak boleh diusik. Artinya waktu antum yang kosong jam berapa? Ya. Jangan lama-lama. Untuk awal, untuk awalan agar kita membiasakan pola tersebut, mungkin 10 menit lah per berapa jam atau per harinya atau per nanti bisa dibagi waktu pagi, sore atau malam, kan itu. Ya. Jadi kita bisa merojah itu aja terus sampai dia selesai, ulangi lagi. Selesai, ulangi lagi. Itu. Misalkan nanti antum selesai kita apa? Usul Salasa. Sudah, baca itu. Mungkin satu hari 5 menit atau 10 menit sudah. Nanti terus lanjut, nanti balik lagi. Ya, seperti itu. Karena kalau kita untuk menghafal secara ini mungkin kesulitan. Ya. Sekalipun kalau namanya ilmu itu harus dihafal, ditulis, dihafal. Jadi kenapa ditulis itu untuk apa? Untuk dihafal. Ya. Sama para sahabat juga seperti itu. Dia menulis, ya. Akwal atau hadis dari Rasulullah SAW ataupun ayat itu ditulis dalam rangka apa? Untuk dihafal kemudian diamalkan. Ya, ini. Jadi diusahakan dalam sehari harinya itu harus ada waktu untuk qiraah, karena qiraah ini adalah kunci. Ya. Qiraah itu adalah kunci. Kita baca itu kunci untuk bisa membuka wawasan. Ya. Dan juga agar ilmu itu bisa nempel. Gimana kita mau hafal sedangkan qiraah aja enggak pernah. Ya, gitu. Sama seperti antum menghafal Quran, itu harus dibiasakan menghafal. Ya, dihafal walaupun tidak sampai satu halaman. Yang penting rutin. Dan istimrar itu perlu. Jangan sampai sekarang kita menghafal atau baca banyak, nanti besok malas lagi. Ya. Diusahakan ada waktu khusus, ya. Dan itu tidak boleh diganggu. Karena kalau misalkan waktunya itu berubah, itu kemungkinan nanti akhirnya enggak terusnya. Kalau udah nanti, itu biasanya nggak jadi. Ya. Nanti misalnya jam 5 jadwal baca misalkan jam 6, kemudian ada kegiatan, oh udah nanti aja, akhirnya apa? Akhirnya tidak, untuk satu minggu tidak pernah baca. Ya. Kenapa? Dan baca pun harus diulang minimal 2-3 kali. Agar apa? Agar dia bisa nempel. Itu. Bagusnya apa? Dia merojah dengan temannya. Ya. Bagusnya itu merojah dengan temannya, baca, saling ini. Baca. Nanti kalau baca itu kalau di pondok itu biasanya ada dia itu ada halaqah khusus. Jadi halaqah dars ada, halaqah murojaah juga ada. Ya. Kalau di pondok itu bisa ada halaqah dars ada, halaqah murojaahnya ada. Kenapa? Kalau halaqah yang murojaah itu nanti berapa orang? 3 orang, ya. Murojaah. Jadi mungkin bab 1 di murojaah terus sambil tanya jawab. Kemudian nanti hari berikutnya bab 2. Kenapa? Kalau dia murojaah dengan temannya, itu kemungkinan dia bisa istimrar. Tapi kalau murojaah sendiri, itu biasanya malasnya datang terus. Kalau murojaah sendiri. Tapi kalau dengan temannya, antum malas, nanti kan ada temannya yang itu. Misalkan antum malas baca, tinggal dengar. Ya? Tapi kalau antum sendiri, itu lebih sulit biasanya. Artinya rutinitasnya itu bisa berkurang. Diusahakan seperti itu. Cari teman yang emang sering ketemu. Ya. Cari temannya harus yang sering bertemu. Seperti siapa? Istri antum kan? Itu. Ini atau siapa? Kalau teman yang lain mungkin jarang. Kan? Tapi kalau misalkan dari si keluarga, istri atau yang lain, itu kemungkinan ketemu terus. Enggak, jangan lama-lama, 10 menit, berapa menit? Nah, itu untuk membiasakan kita murojaah ataupun setoran hafalan. Ya. Jangan menggantungkan sama gurunya. Ya. Kalau sama gurunya repot nanti. Itu nanti banyak bolosnya. Gitu. Ini teori yang pertama. Artinya kita gimana cara untuk mendapatkan, kan ditulis. Kalau habis talim tulis kan? Ditulis atau cuma dengar aja biasanya? Hah? Ditulis kan? Ya kalau ditulis. Nah, kemudian kalau misalkan seperti itu, kalau misalkan di sini nggak bisa ditulis, ini kalau selesai dars itu langsung punya halaqah masing-masing selesai dars. Agar apa? Tadi poin yang tadi coba diulangi lagi. Tadi siapa yang menulisnya bagus, maksudnya cepat, ya, itu nanti ditunjuk dia untuk perwakilan berapa orang misalkan, atau satu orang nggak apa-apa. Nanti dia tadi poinnya apa aja? Nanti yang dia misalkan ada misalkan dia bisa tulis 10 poin, ternyata ada tambahan yang lain, tambahkan seperti itu. Bang, biar nanti ini nggak kelewat. Kalau kita ngandalkan rekaman itu biasa tidak didengar, ya. Kalau kita ngandalkan rekaman itu biasa nggak didengar, karena rekaman itu antum darsnya setengah jam, itu dengarnya harus 1 jam. Kalau pengen ditulis, kadang bisa lebih dari 1 jam setengah, bisa 2 atau 3 kali lipat. Kalau kita dengar rekaman mau ditulis, itu berat. Bagus antum tulis semampunya di dars, kemudian nanti masing-masing saling melengkapi, ya. Setelah dars langsung, jangan besoknya. Jadi setelah dars mungkin berapa menit paling, 10 menit atau 15 menit. Ya. Sabar, jangan buru-buru pulang. Ya. Sabar. Karena kita mau dapat ilmu, bukan mau dapat apa-apa lagi. Ya. Istilahnya, mau istirahat mungkin bisalah sabar-sabar dikit 10 menit, masa enggak bisa? Ngobrol aja bisa sampai 2 jam, ya. Antum ngobrol bisa sampai berapa jam? 2 jam, 3 jam, ya. Tapi masa bisa enggak? Murojaah 10 menit mungkin kayaknya udah sampai, kayaknya lama banget, ya. Nah, ini. Jadi diusahakan seperti itu. Ya. Tadi ya. Jadi apa? Harus cari teman, kemudian juga setelah dars apa? Dimurojaah lagi sama temannya semuanya. Seperti itu. Dikondisikan seperti itu. Sekalipun kita bukannya modelnya pondok, tapi gimana caranya biar dapat ilmu. Ya, gitu. Bisa jadi tadi yang dia nulis itu salah, di ini lagi, kan gitu. Ya. Kemudian kalau nanti ada iskal, nanti kan tanya, ini kenapa bisa gini? Nanti mereka yang ininya, misalkan antum gak ada yang ngerti masalah itu, tanya dengan nanti besok tanya sama ustadznya biar lebih paham gitu. Dan ini murojaah harus rutin. Jadi ada murojaah setelah dares, nanti ada murojaah sebelum dares. Maksudnya apa? Murojaah sebelum dares berarti dares yang sebelumnya harus di ulangi lagi. Misalkan sudah sekarang dares ya, satu bab, berarti murojaah nih sekarang kan. Murojaah setelah dares, nanti murojaah ditulis tadi, yang poin-poin tadi ditulis semua. Harus tertulis ya. Harus tertulis, jangan direkam lagi ya. Diusahakan jangan direkam, tetap direkam, cuman kalau direkam itu untuk jaga-jaga jangan sampai ada yang kelewat, itu aja. Tapi bukan berarti dengar dari awal sampai terakhir kita tulis. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat, dengar rekaman sebentar aja. Nah, jadi fungsi rekaman itu untuk membackup yang tadi kehilangan poinnya, itu aja. Seperti itu. Dan ini harus rutin, karena kalau ada murojaah itu dia lebih efektif sistem belajarnya, ya. Sistem belajar itu lebih efektif. Jadi kalau antum melakukan ini seperti ini, misalkan nanti antum lihat satu minggu ke depan, dua minggu ke depan itu ada hasilnya. Ya. Kemudian juga antum murojaah di sini, antum juga murojaah di mana? Di rumah. Antum ajarkan lagi yang sebisa antum yang sudah dipelajari ke keluarga. Insya Allah nanti lebih nempel. Karena dia kalau dia murojaah dengan model seperti ini lebih nempel. Antum dengar aja langsung nempel. Enggak baca, antum dengar aja. Tadi murojaah ini ya, dengar terus, besok murojaah lagi, balik lagi murojaah lagi, dengar aja, itu bisa nempel. Nggak usah capek-capek kita baca ini, nanti bacanya satu orang atau gantian nanti bacanya, itu nanti lebih nempel. Ya. Insya Allah seperti itu. Karena model di sana juga seperti itu, thoriqahnya. Dan itu ternyata lebih efektif dibandingkan antum sibuk baca kitab. Ya. Itu kalau orangnya rajin, ya. Itu kalau orangnya rajin. Tapi kalau orangnya nggak rajin, dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau model murojaah itu kebantu. Ya. Jadi orang yang tadinya kurang dalam tulisannya kurang, kemudian dalam hal penangkapannya kurang, itu terbantu. Nanti dia kan biasanya ada yang dari sisi pemahaman ada yang lebih, ada yang kurang, atau mungkin nanti tidur atau apa, itu dia terbantukan dengan itu. Ya. Jadi jangan sampai ada salah paham ketika dares. Nah, itu. Diusahakan seperti itu, artinya dikondisikan seperti itu, insya Allah nanti antum bisa lihat sendiri hasilnya. Ya. Ini untuk cara sistem ininya, bagaimana cara mendapatkannya. Ya. Jadi harus sebelum dares atau setelah dares itu di murojaah lagi, ya. Satu orang atau satu orang itu dibagi berapa halaqah, mungkin ada dua halaqah sebelah sini dengan sebelah sana. Ya. Tapi di yang di apa yang jadi pimpinannya itu yang dia kira-kira yang bisa ini ya. Dari ini yang nulisnya lebih banyak. Tapi nanti dibantu dengan yang lainnya. Kalau misalkan ada yang kurang tinggal ditambahkan atau mungkin salah tinggal dibetulkan. Kan mudah itu. Dan yang lain juga sama, menyalin lagi. Nah, seperti itu. Kemudian nanti sebelum dares itu nanti ditanya, tanya. Tadi kemarin poinnya apa aja? Bab 1 apa? Ini terus tanya. Ya. Itu nanti lebih ini efektif. Nah, seperti itu. Karena kalau dars dia hanya dari jiping itu susah. Antum 5 tahun enggak dapat apa-apa. Ya. Kalau sekedar jiping sama mau dia di pondok di mana pun kalau cuma gitu aja enggak ada. Ya. Karena kita udah ya kita udah tua ngerti tapi ya cuman waktunya kurang kan itu. Nah ini waktu-waktu yang sempit seperti ini harus dimanfaatkan. Sebelum dars misalkan 10 menit dibanding kita cuman duduk-duduk ngobrol di luar ya, langsung murojaah. Datang murojaah. Ya. Ini lebih efektif, datang murojaah. Nah itu. Jadi poin yang kemarin itu misalkan sudah sampai 3 bab, ulangi 1 bab terus, diulangi terus murojaah itu jangan sampai cuman yang kemarinnya aja, tapi yang sebelumnya juga harus di murojaah. Ini dia. Itu nanti bisa dilihat nanti hasilnya. Ya. Kemudian juga dari sisi hafalan. Ya. Kalau hafalan itu harus ada tasminya, pentasminya yang mendengarkan. Jangan sampai kita hafal sendiri tapi nggak ada yang mendengarkan. Karena kalau dia menghafal kemudian gak ada yang mendengarkan, itu nanti biasanya lisannya banyak yang salah, ya, salah huruf, salah harokat, kelebihan atau kurang. Tapi kalau ada yang menegurnya, itu yang tahu. Sekalipun sepertinya yakin kita ini hafalnya mantep, tapi belum tentu. Ya. Apalagi kemungkinan besar antum nanti jadi imam. Ya. Mau dimanapun nanti disuruh jadi imam. Ya. Ini harus ada hafalannya, minimal juz amma hafal. Jadi perharinya berapa? Mungkin awal kalau yang belum mampu satu baris atau dua baris atau lima baris, terus rutin. Yang penting rutin. Dan kalau menghafal, itu kalau sudah hafal minimal baca itu 10 kali. Jangan baru hafal 1 kali 2 kali udah itu aja di emang selesai. Nah, itu kalau bisa kadang ada yang sampai 50, ada yang sampai 20. Nah, kalau di merotannya berapa coba? 1000 kali. Nah, itu kalau di daerah apa? Afrika kan. Dan mereka memang terkenal hafalannya kuat. Daerahnya siapa? Syekh Al-Imam Syinkiti. Dan beliau dars itu enggak pakai ini. Ya, seperti Adul Bayan, ya. Itu kitab tafsir. Jadi mentafsirkan ayat dengan ayat. Itu pakai apa? Hafalan. Mana? Duduk, langsung dia tafsirkan. Ya, itu. Hafalan dengan hafalan. Karena di sana itu ada yang hafal Fathul Bari. Fathul Bari dia hafal. Kalau Quran itu istilahnya sudah biasa mereka. Dan mereka menghafal di sana itu setahun gak hilang. Ya. Karena apa? Mereka modelnya baca. Jadi nulis, mereka nulis, kemudian baca sampai 1000 kali baca, ulang terus. Jadi menghafal itu seperti ngelihat. Ya. Jadi kita menghafal, misalkan dia menghafal, itu seperti di depan tuh ada tulisan. Ya, paham gak? Letak ini Maliki di sini, letak Ar-Rahim di sini, letak yang ini di sini. Tahu dia. Karena dia baca. Beda kalau kita ngapal kan, ngeraba, hafal lisan, tapi enggak tahu letak yang kemarin itu di mana. Ya. Itu bedanya. Ya. Tapi dibantu dengan antum hafal itu banyak pengulangan. Jadi kalau di hafal itu harus banyak pengulangan. Makanya jangan hafal itu jangan terlalu banyak dulu. Sekitar 2 baris, 3 baris, yang penting pengulangannya banyak. Ya. Kalau seperti ini insya Allah lancar. Jadi istilah apa? Lisan itu jangan sampai ada salahnya dan kita enggak terlalu banyak mikir. Kalau menghafal seperti itu. Kalau kita banyak mikir ini itu capek. Tapi kalau kita lisan sudah enak, itu mikirnya ringan. Paham kan? Kalau sini paham ya? Teoriknya untuk apa? Menghafal. Jadi kalau teoriknya menghafal, antum baca, hafal, kemudian setelah itu pengulangannya berapa kali? 10 kalau bisa. Nah. 1000 1000 mungkin 1000 berat mungkin ya. Antum gak kerja, gak makan. Ya seperti itu aja ya. Itu. Jadi jangan buru-buru untuk cepat menghafal. Karena kalau dia buru-buru nanti lepasnya juga mudah. Mending sedikit tapi kuat terus itu. Kemudian kalau sudah setengah juz atau sudah satu, jangan buru-buru ini juga. Mutirkan dulu, setelah itu baru nambah lagi. Ya, ini tarik untuk menghafalnya seperti itu. Sama mau hafal Quran, kayak mau hafal hadis, dan diusahakan jangan terlalu banyak yang dihafal. Karena berat. Bisa aja boleh menghafal yang lain, cuman yang satu difokuskan, yang ini murur, paham nggak? Antum banyak hafalan, pasti nanti sama Asadi kan suruh hafal ya. Hafal suruh Selasa, hafal suruh Sita, hafal hadis, hafal Quran. Mumet ini kepala. Paham gak? Kemungkinan besar mumet kan. Antum gak mampu mungkin ya. Tapi jalankan aja, cuman itu artinya murur. Paham gak? Murur dengan yang dimutinkan. Sekarang yang diprioritaskan apa? Quran dulu atau hadis dulu? Kan itu. Nah itu. Kalau berjalan berimbang bagus. Cuman biasanya namanya orang kolab nanti ya, kalau ini nggak ini malah bubar semua. Kasihan ini berat, ya nanti masalah di luar juga belum, ya seperti itu. Jadi diusahakan ada yang diprioritaskan. Jadi hafal tetap hafalan semuanya. Cuman yang diprioritas mana? Misalkan ini hafal yang hadis atau ini mungkin berapa persen untuk waktunya. Tapi kalau ini lebih banyak seperti itu. Dan namanya hafalan itu nggak usah seperti harus duduk gini, nggak usah. Jadi ketika jalan bisa. Atau mau jalan, ini apa, bisa. Ketika mau kerja lagi ini, atau udah dikerja tapi lisan jalan terus. Makanya diusahakan kalau pengen kita lancar, hafalannya bagus, itu enggak usah menunggu waktu, wah, ntar dulu saya mau ngapal dulu. Enggak. Jadi kita sudah punya hafalan di rumah ya, bekal ya. Mau kerja nih kita bekalkan hafalan dulu. Jadi ketika di jalan itu kita lancarin aja, hafal terus. Di sana diulang terus, diulang terus. Kan enggak terasa itu. Mungkin lebih 10 kali dibanding kita istilahnya ngobrol yang enggak-enggak, kan? Kerja sambil kerja, tapi kita lisan masih ini. Nah, itu bisa. Artinya di ini kan. Ataupun ada ini seperti daras, itu antum bikin rangkuman ya, bikin rangkuman sedikit aja. Ini yang poin-poin ini terus dibaca terus. Jadi enak. Antum dapat daras walaupun kerja pun atau dimanapun aktivitas pas ini bisa seperti itu. Jadi disiasati seperti itu. Jangan nunggu waktu itu kosong. Karena waktu namanya orang pekerja atau itu enggak ada kosongnya. Kosong dipakai buat tidur biasanya. Enggak ada kosong dipakai buat belajar. Ya. Jadi buat belajar pas ada jadwal aja. Kalau enggak ada jadwal ngapain tidur aja. Kan itu. Atau istirahat atau buat kemana. Kan itu. Nah, diusahakan seperti itu. Kalau dia sudah bisa membiasakan seperti itu insya Allah cepat dapatnya. Satu bulan nanti antum melihat hasilnya. Kalau rutin ya. Kalau rutin. Biasanya kalau namanya orang daras ada jadwal sudah selesai daras sudah pulang udah enggak ini enggak dibaca. Jangan kan ini ya. Mungkin di daras sudah ngantuk, capek ya. Kemudian pulang lagi. Ada lagi masalah lagi, tambah pusing ya. Nah, jadi kalau misalkan antum di sini ini itu lebih enak. Antum dapat ilmu terus nanti gimana cara menerapkannya, diamalkan. Diusahakan yang sudah didapat itu sedikit-sedikit diamalkan. Agar apa? Agar ilmu itu bisa barokah, bermanfaat ya. Jangan sampai kita itu ilmu itu sebagai apa? Hujjatun 'alaik. Ya, kita udah ngerti tapi jadi senjata. Artinya apa? Jadi bumerang bagi kita. Kenapa kita tahu tapi enggak melaksanakan? Ya? Nah, seperti itu. Diupayakan seperti itu. Ya. Jadi kalau namanya menghafal ataupun durus seperti itu. Kan durus sudah banyak, padat ya. Malam dari Senin sampai Kamis ya. Jam berapa? Jam 8. Nah, itu udah lumayan tuh. Efektif itu kalau udah ini. Dan kalau misalkan itu nanti dirangkum, tulis. Terus juga kalau bisa, kalau antum rajin, itu dibuatkan katalog. Paham katalog? Kita bawa ini tulis nih. Kan ngawur nih, apa? Ngacak ini, poinnya. Terus saja nanti di buku itu dibuatkan halaman, paham gak? Ada halaman kan 1 2 3 sampai berapa? Berapa ini buku ada 200 halaman. Nanti antum bikin katalog dari alif. Misalkan poin dari alif apa? Tentang adab atau tentang akhlak atau apa. Akhlak ini ada di buku nomor sekian, halaman sekian. Paham ya? Jadi ketika antum cari, dapat langsung kan? Atau enggak usah pusing, tadi di mana nih? Nah, kan gitu. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, itu. Jadi ketika ada masail langsung dapat. Wah, ada masalah ini. Kemarin kayaknya udah dapat. Nah, itu seperti itu. Mau dapat yang dari internet kayak dapat apa itu ditulis. Dibukukan seperti itu, ya. Seperti bagian apa? Katalog. Sampai sini paham, kan? Ya. Itu. Jadi diupayakan seperti biar apa? Biar kita itu berkembang. Ya, berkembang. Jangan ngandelin ustaz terus. Tanya terus ustaz. Ustaz kan ambil juga kalau ditanya. Jadi tidak mesti ustaz itu bisa semua. Ya. Sama. Karena dia juga bingung juga. Bisa salah, bisa benar, bisa ini. Kan banyak ini. Nah, tapi kalau antum ini minimal kan ngerti dikit kan gitu. Ada dalilnya, ada ininya, ngerti dikit. Oh ya dah. Paham. Paling kalau nanya sebagai ini aja biar lebih paham. Ketika nanya ke gurunya itu dia lebih mungkin lebih hafalnya lebih kuat, pemahamannya lebih kuat. Kan sudah ditulis. Nah, sekarang nulis buku ini jangan ngacak bukunya. Diusahakan jangan buku itu jangan ngacak. Misalnya buku akidah. Enggak apa sekarang ngacak, enggak apa cuma nanti dibikinkan apa tadi? Katalog nanti buku satu misalkan atau buku apa tulis kodenya. Nanti halaman sekian, nanti dari alif, nanti poin alif apa? Poin ba itu apa? Ain terus di nanti halamannya tuliskan seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau udah dibikin seperti katalog itu mudah. ini orang Muslim, orang Nasoro aja, misionaris, itu mereka bikin pihris, bayangkan. Orang misionaris itu bikin pihris. Jangan dikira mereka nggak belajar. Mereka belajar agama Islam dalam rangka apa? Untuk menghancurkan. Ya, ngerti semua hadis sampai dibikin pihris hadis. Bayangkan itu sampai berapa jilid. Jadi berapa kitab dia kumpulkan dari Bukhari, Muslim, kemudian apalagi Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, ya, Imam Ahmad dan banyak yang lainnya. Dia pihris. Jadi satu hadis misalkan innamal a'malu binniyat. Kalimat innama ditulis ini. Innama ini ternyata hanya macam-macam. Nanti ditulisan hadis dari Bukhari, hadis dari Muslim itu pihris. Atau nanti kalimat an-niyat. Nanti an-niyat itu banyak kan? Hadisnya tentang niat banyak. Nah, ini. Itu mereka sendiri sampai bikin seperti itu. Ya. Masalah kita orang Muslim, ya, tidak tergerak untuk mempelajari agama kita sendiri. Kalau kita ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk diamalkan. Ya. Dalam rangka untuk diamalkan. Untuk hal yang lainnya juga. Jadi anak ilmu itu diamalkan. Karena apa? La yakmul insan illa biquwatain. Karena kalau namanya orang itu tidak akan sempurna kecuali harus punya dua ini. Kuatnya apa? Kuatun ilmiah wa kuatun apa? Amaliyah. Ini. Jadi antum kuat ilmunya dan juga kuat apa? Amaliyahnya. Nah, ini di sini harus diperhatikan thariqah sistem belajar, nah, itu harus di ini kan. Jangan sampai kita dengar nanti ditanya, "Daurah di sana bagus enggak?" "Oh, bagus nih." Tapi enggak tahu coba isinya apa coba dari awal sampai terakhir. Mungkin enggak ada yang bisa jawab kan. Poin-poinnya aja misalnya. Daurah misalnya nanti daurah di Slipi. Ustaz pulang. Gimana? Mantap nih. Tapi kita enggak tahu apa hasil dari ini, kan gitu. Poinnya minimal poin harus ngerti. Jadi kalau misalkan untuk menulis fawaid itu harus kita ngerti mana poin-poin yang perlu diperhatikan. Ini. Seperti itu. Jadi model belajar tersis diperhatikan polanya, cara mendapatkannya. Yang pentingnya apa tadi? Qiraah. Dan juga harus ada teman murojaah. Ini penting. Kalau pengen dapat ya. Itu insya Allah gak sampai setahun antum sudah masya Allah. Kalau ininya jalan ya. Kalau seperti ini jalan. Jangan sampai ngandel ustaz terus. Ya ustaz insya Allah dia pinter udah murojaah tiap hari ya. Tapi muridnya masih ngantuk-ngantuk, gak tahu bisa apa gak. Nah, ini dia. Kemudian juga kalau belajar itu jangan seperti diseret-seret. Paham maksudnya? Ketika antum belajar masuk halaqoh, paling antum gak mampu nih ya. Gak mampu, cuman dipaksa aja. Nah, ini emang ini agak berat dan itu prosesnya lama untuk dia dapat ilmu tersebut. Ya. Apalagi misalnya dia belajar bahasa Arab yang satu sudah dusul lebih tiga, ini baru masuk kan ini gak bisa deh ikutin. Nah, seperti itu. Itu dia harus makanya kalau belajar itu asal fal asal, cari yang paling mudah. Agar apa? Kalau kita belajar yang paling mudah itu semangat. Semangat untuk dapat. Tapi kalau kita belajar udah awalnya udah sulit, itu berat. Karena nggak tahu nih apa maksudnya, nggak paham. Gitu. Sekalipun kita nanti dapat, insya Allah, kalau namanya pahala, kalau pahala sudah dapat. Cuma artinya untuk mendapatkan ilmu tersebut harus seperti ini. Jadi apa tadi? Kalau untuk mendapatkan ini, tarikonya apa? Ada yang tahu? Hah? Murojaah, ya? Dan murojaah itu harus terjadwal, terpola. Setelah daras atau sebelum daras? Nah, setelah daras berarti habis ini ya. Sekarang daras apa? Misalkan daras fikih, sudah langsung murojaah. Selesai ustaz yang selesai, langsung murojaah masing-masing. Terserah mau 2 orang, mau 3 orang. Yang penting murojaah cepat. Ya. Diusahakan murojaah itu menjangkau banyak. Artinya orangnya semuanya dibagi-bagi. Ada murojaah sebelah sana 5 orang, sebelah sini 5 orang. Biar apa? Biar gampang ininya. Ya. Kalau banyak-banyak biasanya rame. Gak jadi biasanya. Ini 3 orang. Pokoknya terserah mau yang di sini, mau di luar, mau di mana. Tapi murojaah dulu bentar. 10 menit, enggak sampai 10 menit kayaknya itu. Baca tiba-tiba tadi yang faedahnya apa aja? Ulangi. Nanti baca mungkin dia ada yang kurang, tambahkan. Atau yang lain ingin mau tulis, tulis dulu. Nah, seperti itu. Nah, udah nanti sebelum daras lagi, baru murojaah, murojaah lagi. Murojaah yang kemarinnya sama yang sebelumnya lagi. Gitu. Dan kalau dia udah ini cepat, nanti kalau kembali lagi cepat lagi. Misalkan udah 5 bab itu satu bab kembali lagi cepat lagi. Nah, seperti itu. Biar apa? Biar lebih nempel. Antum enggak baca pun dengar aja, insyaallah dapat. Nah itu, karena murojaah beda murojaah dengan materi baru atau maklumat baru. Nah, seperti itu. Kemudian kalau menghafal gimana caranya? Diulang 10 kali. Maksudnya? Baca 10 kali. Setelah hafal dibaca 10 kali. Nah iya, setelah hafal diulang 10 kali. Bukan akan baca di, belum hafal 10 kali terus udah enggak hafal, belum hafal nih. Jangan ya. Jadi antum hafal, ya, hafal, kemudian diulang. Setelah hafal itu baru diulang sekali. Dia diusahakan pas hafalnya pun tidak ada salahnya. Dan lisan itu enggak salah lagi. Itu baru ulang sekali. Itu lebih mungkin. Kalau bisa sampai 20 sampai 50 kalau bisa. Tapi 10 kali insyaallah yakfi. Kemudian nanti emang sih kalau namanya pengen hafalannya kuat itu dia murojaah lebih banyak. Seperti kita sudah dapat 2 juz misalkan, itu minimal setengah juz per hari untuk murojaah lama dan hafalan barunya. Ini kalau yang bagus lagi, kalau mungkin sudah 2 juz sekaligus. 2 juz sekaligus, tapi ini berat mungkin karena waktunya gak ada. Waktunya mungkin gak ada. Kemudian juga bisa juga kita murojaah sambil jalan, sambil kerja, itu bisa. Hap, gimana caranya coba? Apa kita baca gini atau gimana? Tahu enggak? Sambil kerja ini bisa nih. Sambil jalan bisa murojaah. Artinya kita sudah bikin poin juga, sudah dirangkum, tulis, terus dibaca. Kemudian nanti ada kosong, lihat lagi pas kerja santai. Pas mungkin kan kerja enggak mungkin ini terus ya. Non stop, mesti ada waktu yang kosong, hati diselip kan, oh dibaca lagi, baca lagi. Itu nanti ketika murojaah sebelum daras itu langsung nempel. Jadi diusahakan ketika murojaah daras, ya, murojaah daras sebelum daras itu kalau bisa buku ditutup semua. Biar apa? Untuk melatih ini, dia ingat yang tadi lupa, yang itu besok seperti itu lagi. Mungkin sekarang awal-awal lupa, kagok, nanti besok ingat. Ya, artinya biar kan diulang lagi, terulang terus seperti itu. Thoriqoh yang ini artinya untuk tatbik bagaimana cara ini ya. Kalau yang lain kan biasanya nasihatnya umum ya. Artinya sabar dalam belajar, kemudian juga sering baca, cuman kadang nggak tahu gimana caranya kan gitu. Apalagi ini kan kebanyakan pekerja ya. Ada pekerja, ada pedagang, ya. Jarang yang pengangguran kan? Semuanya bekerja semua. Nah, itu kan sulit untuk mempola. Dan diusahakan apa tadi? Ada waktu untuk membaca, baca. Terus jadi biasakan menulis, ya, rangkuman, rangkuman kecil aja, sedikit rangkum. Ada sedikit rangkum, gitu. Kemudian gimana cara untuk menjaga agar poin gak hilang? Kan kita udah banyak nulis nih. Coba, apa setelah ini dibuang, dibuat, dijual lagi? Nah, bikin katalog. Ya, tadi tulisan nih, poin-poin yang sudah ditulis, itu dibikinkan katalog. Terserah antum, kalau bagus sih, buku akidah, buku akidah. Buku fikih, buku fikih. Ya, nanti tafsir-tafsir. Jadi poinnya beda-beda. Kemudian nanti misalkan buku, nanti diberi judul bukunya, buku apa nih, faedah tentang apa. Nah, itu nanti bikin katalog apa, misalkan dari alif sampai ya, itu tulis. Terserah antum mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, A sampai Z, terserah, bebas. Yang penting misalkan tentang adab atau tentang akhlak atau tentang doa atau tentang haid atau tentang nifas, tentang sholat, semuanya ada katalognya ya. Misalkan di buku satu tentang sholat, masalah tentang sholat. Nanti di sholat situ banyak. Sholat apa, tentang masalah-masalah di bawahnya. itu nanti gampang kita nyarinya. Ketika ada permasalahan, kita mudah untuk mencarinya. Maksudnya gitu. Dibikin katalog itu ketika kita mencarinya itu mudah. Bukan untuk yang lain, ya. Itu. Jadi khusus buku katalog sendiri. Jangan digabungkan dengan apa? Buku yang sendaris itu. Jadi buku katalog sendiri, ini sendiri. Nah, seperti itu. Dan kalau bisa dipisahkan, katalog tentang akidah, ini katalog tentang fikih, ini katalog tentang apa? Tafsir. Dan biasanya itu nanti tumpang tindih ya. Nanti di ada di akidah masalah fikih ada, di fikih juga nanti kadang masalah akidah ada. Ada nanti masalah nahwiyah ya. Fawaid nahwiyah ya. Ataupun juga tafsir. Itu ada semua. Nanti dibikin kata seperti itu. Jadi untuk mempermudah kita untuk mendapatkan ininya ya. Jadi ketika ada permasalahan mudah kita dapatkan dan lebih enak untuk murojahnya. Artinya kalau kalau ada masalah itu sekalian juga murojah bagi apa? Bagi kita juga. Ya, gitu. Dan kalau udah dapat di sini pun kalau bisa diajarkan lagi ke siapa? Keluarga. Semampu kita. Ya. Jangan berlebihan. Kita belum ngerti ini menajarkan aja kepada yang lain. Ya, itu bahaya. Tapi yang sesuai dengan yang pernah kita dapati. Paham ya sampai sini? Ya? Jadi itu. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Karena sekarang banyak sekali ya, apalagi yang kategori bukan ini, bukan santri. Santri aja kadang yang jadi itu berapa orang? Hah? Tahu sendiri kan? Ini yang sengaja mondok aja belum tentu jadi semua. Hah? Belum tentu. Hah? Belum tentu jadi semua. Ada yang mungkin cuma main-main, ada yang cuma dia kelilingannya. Mondok ini pindah lagi, satu bulan pindah lagi. Wah, kayaknya enggak enak nih, pindah lagi. Ah, coba yang sini kayaknya enak. Pindah lagi. Ya mungkin karena dia banyak duit. Jadi gitu. Coba kalau dia gak ada duit mau kemana? Nah, seperti itu. Diusahakan kita belajar dimanapun ya. Terus juga artinya jangan sampai pilih-pilih. Udah ada gini, antum pilih yang lain ya. Sudah ini dimanfaatkan ya. Optimalkan betul-betul ya. Namanya itu karena ada orang itu kan ada yang kurang, ada yang ini. Cuman artinya yang kita bisa manfaatkan, manfaatkan seperti itu. Ya. Terus juga kadang biasanya kalau dars yang dekat malas, dars depan malas, dars yang jauh dia kejar udah, padahal sampai sana udah ngantuk kan. Itu biasa begitu. Ya. Kadang jadi orang itu lihat yang di depan itu ah nggak enak, yang depan sana jauh enak. Padahal di sini ternyata lebih rutin. Paham kan? Di sini rutin. Tiap hari misalkan ah kayaknya udah bosan cari yang ini suasana lagi cari yang jauh paling sana nggak rutin kan artinya poinnya nggak ini mungkin ada yang hilang nanti kalau itu. Jadi yang rutin seperti ini dan diusahakan harus hadir terus ini kunci harus hadir terus karena kalau kita nanti malas sehari itu nanti besok itu lagi aduh capek dikit atau apa malas lagi kecuali emang benar-benar udur. Karena mana syaitan itu seperti itu dia. Mungkin awalnya biasa kan? Malas. Jadi diupayakan harus rajin tiap hari datang. Dan juga pawai-pawai itu yang sudah didapati itu dirangkum lagi ya? Diperbaiki ada yang kurang. Tanya temannya. Tadi dengan ada muroja seperti itu bagus ya? Efektif. Karena toriko yang di sana seperti itu. Jadi jarang yang murojaah sendiri itu tahsilnya bagus. Dia belajar sendiri itu jarang yang tahsilnya bagus. Tapi yang murojaah dengan teman itu bagus. Sama seperti masyayikh yang diam. Itu mereka sama murojaah ada teman murojaahnya. Teman murojaahnya. Bisa ada mereka ada teman murojaahnya. Itu. Mau murojaah durusnya kayak mau murojaah Qur'annya, mereka ada teman murojaahnya. Jadi jarang mereka belajar sendiri. Nah, tetap ada teman murojaahnya. Itu. Sampai jam berapa ini? Capek ya? Hah? Udah pegal juga soalnya. Dari tadi. Ya soalnya gitu ya. Jadi diupayakan seperti jadi ini hanya sekedar tau jihad aja dulu ya. Tau jihad ya. Intinya gimana cara tadarruj ya. Di talabatul ilm ya. Kita dulu sudah alhamdulillah sudah banyak ada bahasa Arab, sekarang udah tambah lagi ada khot lagi. ada fikih ya, ada akidah. Masya Allah nih, coba antum bayangkan, dalam satu minggu antum sudah dapatkan berapa durus? Hah? 5 ya? Berapa durus nih? Senin itu berapa durus pak? Senin apa aja durusnya? Khot, terus? Tauhid. Selasa pak? Tafsir. Terus? Fikih. Terus? Rabu apa? Sama Iqra. Iqra qiraati. Terus? Oh, antum dasarnya lupa. Gimana mau dapat ininya? Dar saya aja lupa hari Senin apa ya? Hari Selasa apa? Gimana mau dapat ilmunya? Nah, lihat. Jadi diupayakan seperti itu. Semangat ya. Yang penting kita belajar terus semangat. Walaupun udah capek-capek banget ya, capek. Karena hasilnya buat bukan sekarang nanti, ya. Antum juga nih buat bekal kita di akhirat nanti. Jadi kalau namanya belajar itu seperti itu. Nah, emang kadang ada pasang surutnya. Nanti ketika malal seperti apa? Kadang namanya belajar itu bisa ada titik jenuhnya. Nah, itu dialihkan yang hal yang positif. Jangan sampai belajar jenuh sudah. Biasa-biasa nggak belajar lagi. Nah, itu. Kemudian juga di dalam belajar itu jangan terlalu banyak bermasalah dengan orang lain. Nah, selek dengan orang lain. Biasa kalau udah selek susah kita mau ketemu udah malas kan? Maka jangan diusahakan, jangan terlalu banyak bersinggungan dengan yang lain dari gaya bicara kayak atau yang lainnya. Jangan sampai misalnya orang ini perasa, kita ngomong dikit aja udah salah, nggak ngomong aja mungkin salah, ngedip aja salah misalkan. Nah itu repot kan, apalagi ngomong kan, kita ngedip aja udah salah apalagi ngomong kan. Nah ini jadi diupayakan cari teman yang ini bagus. Terus juga jangan terlalu banyak bermasalah dengan orang lain, jaga lisan. Karena penting biar nanti belajarnya tidak terganggu. Hah? Nanti antum kalau sering bermasalah dengan orang lain terrepot, belajar nggak tenang. Hah? Mau belajar ketemu lagi ketemu lagi, udah gitu duduknya berharapan terus. Hah? Dan orang lain nggak ada yang bisa menyelesaikan. Ini lebih rapat lagi. Hah? Seperti itu. Jadi kemudian juga harus ada ta'awun. Kalau namanya belajar seperti ini sebenarnya ta'awun kita. Hah? Ta'awun dengan temannya. Hah? Agar apa? Agar bisa berjalan terus dakwah. Kan namanya dakwah itu perlu adanya ta'awun. Gak bisa dia berdiri sendiri. Ada guru gak ada murid, gak jalan. Ada murid gak ada guru, gak jalan. Ada semuanya tapi gak ada tempat, repot. Ada gitu. Jadi banyak kendala yang gimana caranya biar dia konsisten dalam belajar. Kemudian juga diperhatikan semua. Lalu kalau ada perubahan atau kegiatan apa itu harus dirembukah. Jangan sampai apa? Jangan sampai seolah-olah melangkahi yang lain. Paham nih? Karena makanan dari situ kadang bisa jadi masalah. Mungkin yang satu pengen di sini, yang satu pengen itu, yang satu pengen dari sini. Aduh, tergantung dia cepet-cepetan. Nah, ini jangan ya, tetap harus dirembukah. Mana yang paling baik? Karena namanya tahun seperti itu. Kadang lama prosesnya lama. Tapi hasilnya pun bagus, ya. Puas. Ya. Jadi kalau ada apa-apa tetap didiskusikan atau apa. Biar apa? Biar nanti tidak terjadi salah paham. Ya. Kalau namanya banyak orang itu biasanya kalau nggak diskusi itu banyak salah paham. Ya. Jadi hal-hal seperti sepele seperti ini kadang nggak diperhatikan dan malah timbul jadi masalah. Ini. Ya mungkin insyaallah ya Fik. Ini hanya sekedar taujiah saja. Tadi rencana mau buka kitab cuman lihat kondisi ya, kadang-kadang juga sangat menyayangkan gitu kan. Ada yang sudah mengenal dakwah banyak sudah lama sekali tapi belum ini ya, belum ini belum bisa banget atau gimana. Ya. Insyaallah dengan seperti ini diupayakan saling nasihat, ini juga penting ya, ta'awun dalam nasihat juga penting dan juga saling banyak ta'awun itu ya. Sebetulnya masalah ta'awun juga tadi ini membahas masa tahun dan masa dakwah. Nah, ini udah ana tulis masa tahun dan masa dakwah, cuman malah yang lain bicarakan ya. Tapi labas. Insyaallah Ian Pak, soalnya mungkin di kesempatan yang baru kita bahas yang lainnya.